Yang melanda bisa datang tiba-tiba, tak peduli tua muda, awas nanti jadi gila. Stop yang mengganggu, meracuni pikiranmu. Ini bukanlah akhir hidupmu, jangan bimbang, jangan ragu. Bila itu tak mudah, jangan dibikin susah. Selalu sederhana dan bahagia. Yo, yang tertekan, lepaskanlah semua beban. Hidup bukan untuk penyesalan, selalu ada pengharapan. Yang melanda